Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين ومسلمات yang semoga selalu di dalam naungan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah acara tabligh akbar Ahli Sunnah wal Jamaah Sulsel Bar Sulawesi Selatan dan Barat. Dan ini adalah pertemuan atau acara yang ke-9 yang diselenggarakan di berbagai kota yang merupakan bentuk andil dari pondok-pondok pesantren dan markas-markas islami di berbagai kota di Sulawesi Selatan dan Barat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan untuk semuanya. Tema yang diusung pada tabligh akbar ini, tajuk umumnya, beriman rakyatku, damai negeriku. Karena memang acara tabligh akbar Sulsel Bar ini lebih mendahulukan pada tema yang bersifat universal dan perlu pembahasan-pembahasan yang bisa mencakup banyak manusia, membawa perubahan secara global. Maka tema yang dipilih adalah sangat urgen sekali untuk kedamaian sebuah negeri terkait dengan masalah keimanan. Sudah kita dengarkan pada pertemuan kemarin beberapa tema yang disajikan oleh Ustaz-ustaz kita. Ada harmonisasi antara pemerintah dan rakyat. Dan ini salah satu sudut terkait juga dengan pembahasan saya untuk saat ini, bagaimana menjalin kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula ada tema terkait dengan peringatan akan bahaya terorisme dan radikalisme yang merupakan ancaman global terhadap umat manusia. Tidak dikatakan kepada umat Islam saja, tapi umat manusia terkait dengan negara-negara, masyarakat-masyarakat dan tempat mereka tinggal. Juga tema yang sangat penting terkait dengan masalah bencana yang kita diuji di negeri kita ini, subhanallah. Berbagai musibah dan malapetaka terus melanda. Sampai malam tadi ada banjir lagi di Sumatera sana yang menelan korban anak-anak kecil, maka kita perlu renungan-renungan dan bagaimana solusi di dalam hal tersebut. Dan telah kita dengarkan dari Ustaz kita, Ustaz Ramli tadi, tentang keindahan berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin beliau akan melanjutkan materi beliau setelah duhur nanti. Iya. Dan diantara satu pembahasan terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua yang mungkin banyak orang melalaikannya adalah sebuah fikih yang berasal dari seorang imam besar di masanya, yaitu Imam Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau pernah dilihat oleh manusia, beliau ketemu dengan pemerintah waktu itu, dan beliau mencium tangan pemerintah. Para orang bertanya kepadanya, "Kenapa engkau mencium tangan pemerintah?" Maka beliau balik bertanya kepada mereka, "Kalau saya cium tangan orang tua saya, kalau saya mencium tangan orang tua saya, bagus atau tidak?" Kata mereka, "Bagus." Maka kata beliau, "Tangan pemerintah lebih berhak saya cium, karena dia bukan orang tua saya saja, orang tua untuk saya, untuk kamu, dan untuk rakyatnya." Iya. Dan kebaikan yang terkait dengan orang tua terbatas pada seorang anak pada hal-hal tertentu. Adapun maslahat seorang pemimpin di tengah umat, di tengah manusia, itu adalah hal yang sangat besar. Iya. Dan insyaallah taala nanti akan ada materi tauhid dari Ustaz Khidir, agar supaya seorang itu mengenal bagaimana ciri dan sifat dakwah para nabi dan para rasul, dan apa hal yang mencocoki untuk manusia. Baik, ini gambaran dan unasan tentang kegiatan Tabligh Akbar Ahli Sunnah Sulawesi Selatan dan Barat pada acara yang ke-9 ini. Semoga Allah memberikan kemanfaatan, kebaikan, keumuman, manfaat dan berkah untuk seluruh yang hadir dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Dan semoga apa yang kita lakukan ini terhitung bagian dari upaya mengadakan perbaikan yang merupakan salah satu sebab tertolaknya musibah dan malapetaka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Allah tidak akan membinasakan sebuah negeri lantaran kezaliman yang mereka lakukan sepanjang penduduknya masih mengadakan perbaikan. Sepanjang masih ada yang mengadakan perbaikan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mengajarkan ilmu agama, memperingatkan manusia dari kekeliruan-kekeliruan, dan selalu mengajak orang beristighfar dan bertobat kepada Allah, diharapkan itu menjadi sebab tertolaknya musibah dan malapetaka. Baik, saya akan fokus ke tema yang diberikan kepada saya, kerikil-kerikil tajam di atas jalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, ini tema ada dua sudut di dalamnya. Sudut yang pertama, saya akan menerangkan asas-asas dan dasar pokok yang harus terpenuhi untuk tegaknya sebuah negara, untuk berdirinya sebuah masyarakat. Asas-asas dan pondasi ini dijelaskan di dalam syariat kita. Kemudian yang kedua, saya akan menerangkan berbagai halangan-halangan, penghambat-penghambat, kerikil-kerikil tajam yang berserakan di atas jalan-jalan tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Maka ini dua pembahasan. Saya akan mulai dengan sebuah pendahuluan. perlu diketahui bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh Nabi dan Rasul, mereka itu datang berdakwah kepada manusia bukan untuk membuat manusia itu bersendiri hidup di gunung-gunung. Itu tidak ada di dalam sejarah dakwah para Nabi dan para Rasul. Mereka mendakwai manusia, kemudian orang yang didakwai dibawa hidup ke gunung, menyendiri di hutan, atau dia berada di tengah lembah. Tapi para Nabi dan para Rasul, mereka berdakwah di tengah manusia, membuat hubungan antara sesama manusia itu menjadi baik, menjadi lebih erat, dan membuat kehidupan mereka menjadi kehidupan yang indah dan bahagia. Dan yang paling pokoknya, membuat hubungan mereka kepada Allah yang menciptakannya menjadi hubungan yang paling dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dari misi dakwah para nabi dan para rasul. Iya. Karena itulah agama ini adalah agama yang mengajak kepada kebersamaan. Agama yang menghadapi tantangan-tantangan untuk diselesaikan dan diarahkan kepada hal yang lebih baik. Agama yang datang untuk menyempurnakan segala sudut yang diperlukan oleh manusia supaya mereka bisa membangun hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan yang baik antara sesama manusia. Hubungan yang baik antara sesama manusia. Itulah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal kali beliau diutus sebagai seorang rasul, beliau sendirian. Setelah itu diikuti oleh istrinya dan diikuti oleh beberapa sahabat yang telah dimaklumi. Iya. Kemudian setelah itu Abu Bakar mengajak beberapa sahabat untuk berislam bersamanya. Maka masuklah di dalam Islam sejumlah sahabat, 5 di antaranya sahabat yang dijamin masuk surga. Terus Islam ini ketika dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak menyampaikannya lalu beliau menyendiri, menjauh di tengah manusia. Bahkan beliau menghadapi tantangan-tantangan. Beliau dimusuhi oleh kaumnya, mendapatkan berbagai gangguan, sampai diboikot. Tapi tantangan-tantangan ini bukan ditinggalkan oleh Nabi, dihadapi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga berkembanglah Islam itu. Berkembanglah Islam tersebut. Ketika kaum muslimin sudah semakin banyak dan mereka banyak tertindas di Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan untuk hijrah ke Habasyah. Iya. Kemudian setelah sejumlah sahabat di Madinah membaiat Nabi, dan Nabi telah mengutus Mus'ab bin Umair sebagai duta besarnya ke Madinah, dan dakwah beliau disambut dengan sangat gegap gempita di Madinah. Dan kota Madinah waktu itu ada 3 suku. Ada 2 suku dari suku Arab, yaitu suku Aus dan Khazraj, yang sangat disegani sekali di tengah orang-orang Arab. Maka Nabi ketika berhijrah ke Madinah, itu artinya beliau berhijrah ke tempat yang kuat. Dengan itu lahirlah Khilafah Islamiyah di kota Madinah. Di kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi penduduknya semuanya bukan kaum muslimin. Dimaklumi di kota Madinah ada kaum munafikin. Dan dimaklumi di kota Madinah ada 3 suku dari orang-orang Yahudi tiga suku Yahudi. Tapi bersamaan dengan itu, umat Islam bisa hidup tenteram, damai, dan bisa menebar kebaikan. Negara mereka yang berdiri itu adalah negara yang membawa keadilan, kedamaian, dan ketenteraman. Bahkan terhadap orang-orang Yahudi sekalipun yang hidup bersampingan dengan kaum muslimin di kota Madinah yang terikat di dalam perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Yahudi. Iya. Ini semuanya gambaran-gambaran kepada kita bahwa Islam ini adalah agama yang sangat lengkap sekali di dalam mengatur tatanan bagaimana tegaknya sebuah negeri. Bagaimana sebuah negeri itu bisa berdiri dengan kukuh dan kuat. Dan bagaimana sebuah masyarakat bisa menjadi masyarakat yang berjaya. Dan masyarakat yang tegak di atas kebaikan. Iya. Dan ini semuanya ada asas-asas yang membangunnya. Ada asas-asas yang membangunnya. Ini yang harus kita pahami. Harus dimengerti oleh setiap muslim dan muslimah. Apa asas-asas tersebut? Agar kita menjaga dan memeliharanya. Maka saya akan terangkan secara ringkas beberapa asas yang merupakan fondasi tegaknya negara-negara, negeri-negeri, masyarakat-masyarakat. Asas yang pertama, dan ini adalah misi dakwah para nabi dan para rasul, yang mana seluruh nabi dan rasul diutus di atas misi ini. Iya. Di antara makhluk-makhluk Allah, tidak ada yang lebih mulia dari para nabi dan para rasul. Di antara hamba-hamba Allah, tidak ada pekerjaannya yang lebih tinggi derajatnya daripada tugasnya para nabi dan para rasul. Iya. Tidak ada sebuah bidang apapun dari kehidupan dunia yang melebihi kedudukan para nabi dan para rasul. Karena itu ketika disebutkan nikmat-nikmat terhadap Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin." Ketika Nabi Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Ketika kalian dijadikan, ketika dijadikan di tengah kalian para nabi." Ini nikmat yang pertama. Ada nabi di tengah mereka. Bahkan Bani Israel ini luar biasa. Iya. Luar biasa. Setiap kali ada nabi yang meninggal, pasti ada nabi lagi pengganti. Karena itu dikatakan dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna Bani Israel latasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabi." Sungguhnya Bani Israel itu, mereka diatur siasatnya oleh para nabi mereka. Setiap kali ada nabi yang meninggal, pasti ada nabi yang menggantikannya. Ini Bani Israel. Dan ini nikmat yang paling pertama yang Allah ingatkan. Dijadikan di tengah Bani Israel para nabi. Nikmat yang kedua, "Waja'alakum muluka." Dan kalian dijadikan raja-raja. Dan nikmat yang ketiga, "Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin." Dan kalian diberi nikmat yang tidak diberikan kepada siapapun dari alam semesta. Ini tiga nikmat diingatkan. Tapi perhatikan, nikmat yang paling pertama disebut nikmat apa? Dijadikan para nabi di tengah mereka. Iya. Sebab ini sumber kebaikan dunia dan akhirat mereka. Sumber kebaikan dunia dan akhirat mereka. Adanya raja-raja, ini adalah perkara yang memperbaiki dunia mereka. Memperbaiki dunia mereka. Iya. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah, dari kecerdasan beliau, ketika beliau mempelajari ilmu, Imam Syafi'i berkata, Saya memperhatikan ilmu-ilmu yang dipelajari oleh manusia. Dan saya tidak ketemukan ilmu yang lebih baik daripada dua ilmu. Ilmu al-adiyan wa ilmu al-abdan. Ilmu yang terkait dengan agama-agama. Yang inilah maksudnya ilmu syariat, ya, ilmu agama. Dan ilmu yang terkait dengan badan-badan. Maksudnya ilmu kedokteran. Ya. Ya, kata Imam Syafi'i, saya lihat ini dua ilmu yang paling bermanfaat. Setelah itu saya perhatikan kembali antara dua ilmu ini. Ternyata ilmu yang terkait dengan badan itu, ini terbatas pada dunia manusia saja. Tapi ilmu yang terkait dengan agama, ini untuk kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Maka saya pun fokus mempelajari ilmu agama. Itu yang dipilih oleh siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Iya. Maka asas pokok yang merupakan tegaknya dakwah para nabi dan para rasul, dan ini adalah dasar yang paling utama untuk berdirinya sebuah negeri, adalah keimanan dan tauhid. Keimanan dan tauhid. Keimanan kepada Allah dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, agar supaya rasul ini menyampaikan, beribadalah kalian hanya kepada Allah, dan jauhilah taghut. Jauhi segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah. Setiap rasul yang diutus oleh Allah, ini misi dakwah, ya. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak membangun khilaf, tidak membangun negara Islam di kota Madinah begitu saja. Iya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah kepada agama Islam ini, pokok yang beliau sampaikan adalah tauhid dan keimanan. Adapun adanya pemerintahan Islami, adanya sebuah negara, ya, apakah dinamakan itu khilafah atau dinamakan sebagai kerajaan, ya, atau dinamakan sebagai sebuah negeri atau apa saja namanya, ya, ini negeri-negeri hanyalah buah. Sebagaimana negeri Islam, pemerintahan Islam di kota Madinah yang dibangun oleh Nabi, itu hanyalah buah dari dakwah beliau 13 tahun di Mekah. Buah dari dakwah tauhid. Jelas, ya? Jadi, kalau ingin membangun negeri, tidak dibangun di atas keimanan dan tauhid, ini namanya kita tidak berpikir dengan benar. Atau bisa dikatakan berangan-angan. Ibarat orang yang ingin memetik buah, tapi dia tidak pernah menanam pohonnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan buahnya? Iya. Dan itu terbukti di alam kenyataan. Hingga hari ini, kita lihat negeri-negeri yang misalnya makmur dari sisi dunia, berkembang dari sisi teknologi, ya, tapi diketemukan negeri ini tingkat kriminalnya yang paling besar sedunia. Ada negeri yang tingkat bunuh dirinya yang terbesar sedunia. Ya. Ada negeri yang tingkat kerusakannya nisbatnya begini di ukuran dunia. Tidak ada keamanan, ketentraman, kedamaian. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas keimanan dan tidak dibangun di atas tauhid. Iya. Tidak dibangun di atas keimanan dan tidak dibangun di atas tauhid. Maka ini syarat utama yang harus diketahui dari tegaknya sebuah negeri. Keimanan dan tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin ya di dalam Al-Qur'an. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lakum diinakum alladzii irtadha lakum wa la yubaddilannakum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuuna bi syai'an. Ya. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal salih, sungguh Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah di atas muka bumi. Orang yang berkuasa di atas muka bumi. Allah jamin itu. Akan dijadikan khalifah, pemimpin, penguasa di atas muka bumi. Dan sungguh Allah akan mengganti, sungguh Allah akan meridhai agama, Allah akan mengukuhkan, memapankan agama yang Allah ridhai untuk mereka. Itu janji yang kedua. Dan janji yang ketiga, Allah berfirman, dan sungguh Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan keamanan. Dan ini tiga hal telah didapatkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Mereka menjadi para penguasa di atas muka bumi. Mereka agamanya dimapankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Arab yang tadinya penuh dengan kekhawatiran, berjalan kemana-mana saja terjadi peperangan, ya, setelah datangnya Islam, berubah menjadi aman, tentram. Ya'buduna lillahi la yusyrikuuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepada-Ku, tidak pernah berbuat kesyirikan. Ini lima syarat. Ayat ini surah Nur ayat 55. Disebutkan lima syarat. Lima syarat untuk dia mendapatkan apa, dia menjadi khalifah di atas muka bumi, dimapankan di atas agamanya dan diberi keamanan. Untuk mendapatkan tiga hal ini harus penuhi lima syarat. Apa lima syaratnya? Kita perhatikan dari awal ayat. Saya baca ulang. Wa'adallahu alladziina aamanu. Allah janjikan kepada orang yang beriman. Ini syarat yang pertama, keimanan. Iya. Alladziina aamanu minkum, di antara kalian. Ini syarat yang kedua. Kalian waktu itu siapa kalian? Hah? Kalian, ayat ini terkait dengan siapa ketika turun? Terkait dengan Nabi dan para sahabatnya. Ya, kalian ini para sahabat. Ya. Karena itu diantara syarat tegaknya sebuah negeri, harus mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat. Ya. Tidak berada di atas jalan Nabi dan para sahabat, tidak mungkin tegak negeri tersebut. Karena itu Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau selalu mengulangi di majelisnya. Jadi kalau beliau duduk mengajar, pasti beliau berucap ucapan yang ucapan ini ternyata Imam Malik juga dengar dari gurunya, Rabi'ah bin Abdurrahman. Di mana Rabi'ah bin Abdurrahman ketika duduk di majelisnya, dia selalu berkata, "La yusliha akhir hadhihi al-ummah illa bima aslaha biha awwalaha." Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini. Kita umat ini, sekarang umat yang datang paling akhir ini. Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini, kata Imam Malik. Kecuali dengan hal yang memperbaiki generasi pertamanya. Iya. Inilah syarat di dalam ayat. Disebutkan minkum, di antara kalian. Kalian para sahabat. Itu syarat tegaknya sebuah negeri. Mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat Nabi itu manusia-manusia yang sudah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendampingi Nabi-Nya. Sebagaimana Nabi Muhammad adalah manusia terpilih. Allah melihat ke hati manusia. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Ahmad. Allah melihat ke hati makhluk, ke hati hamba. Diketemukan hati Nabi Muhammad yang paling baiknya. Maka Allah pilih Nabi Muhammad sebagai nabinya, rasulnya. Kemudian Allah melihat lagi ke hati hamba. diketemukan hati-hati para sahabat yang paling baiknya. Maka dipilihlah para sahabat untuk mendampingi nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka adalah manusia pilihan. Iya. Dipuji generasi terbaik ini dan dua generasi bersamanya. Semuanya tiga generasi dipuji. Telah mutawatir dari Nabi, datang dalam hadis yang riwayatnya banyak sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menegaskan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Iya. Kalau ingin keamanan, ikuti jalannya para sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nujumu amanatun lis-sama'." Fa idza dhahabatin nujumu atas-sama'a ma tu'at. Bintang-bintang itu adalah pengaman untuk langit. Kalau bintangnya sudah hilang, akan datang ancaman yang dijanjikan kepada langit. Kemudian Nabi berkata, "Wa ana amanatun li ashhabi." Dan aku adalah pengaman di tengah para sahabatku. "Faidza dhahabtu ata ashhabi ma yu'adun." Apabila aku pergi, akan datang kepada para sahabatku apa yang diancamkan terhadap mereka. "Wa ashhabi amanatun li ummati." Faidza dhahaba ashhabi ata ummati ma tu'ad. Apabila para sahabatku adalah pengaman di tengah umatku. Perhatikan bahasa Nabi. Para sahabatku adalah pengaman di tengah umatku. Apabila para sahabatku telah pergi, maka akan datang ke tengah umat ini apa yang diancamkan terhadap mereka. Betul, para sahabat telah meninggal. Tapi siapa yang mengikuti jejak mereka dengan baik, maka dia akan dimuliakan sebagaimana para sahabat dimuliakan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوكُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama, generasi pertama ini yang paling terdahulu dari kalangan muhajirin dan al-ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan sangat detail dan teliti, sangat itqan. Jadi bukan cuma sahabat saja yang dipuji, yang mengikutinya juga. Apa janji Allah? Iya, Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka sorga-sorga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itu keberuntungan yang sangat besar. Iya, coba perhatikan. Bagaimana mengikuti jalan para sahabat diberi jaminan dengan surga. Karena itulah mengikuti jalan para sahabat ini, mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya, jangan ada yang beranggapan bahwa itu cuma alternatif saja. Mau ikut silahkan, tidak ikut tidak apa-apa. Tidak seperti itu. Mengikuti jalan Nabi dan para sahabat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dia adalah suatu hal yang sangat penting di dalam agama dan suatu hal yang sangat diperlukan untuk tegaknya sebuah negeri dan masyarakat. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan ancaman tentang kewajiban. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang durhaka kepada Ar-Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk, dan dia mengikuti jalan selain jalannya para sahabat. Jadi dua yang diancam. Durhaka kepada Nabi dan tidak mengikuti jalannya sahabat. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan itu adalah yang jelek-jelek tempat kembali. Saya sudah bacakan beberapa hadis. Dan banyak lagi hadis tentang kewajiban mengikuti jalannya Nabi dan jalan para sahabat, jalan para as-salaf. Dan ini adalah perkara yang disepakati di tengah umat. Dinukil kesepakatan di tengah para ulama. Iya. Ya kalau ada yang berkata di masa ini, itu jalan salaf itu baru. Iya. baru muncul katanya Syekh Al-Albani yang bawa. Ini orang-orang yang memang baru lahir kemarin sore, dimaklumi saja. Dia tidak mengerti apa yang namanya kesepakatan para ulama. Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, penulis kitab Al-Mughni. Ini dimaklumi ya, semua orang yang kalau bahas pembahasan fikih itu pasti kenal Ibnu Qudamah. Jadi Ibnu Qudamah kalau berkata, sepakat para ulama, sholat lima waktu wajib misalnya, orang akan terima ucapan Ibnu Qudamah. Kenapa? Karena Ibnu Qudamah ini dia hafal pendapat-pendapat para ulama dari masa Nabi hingga di masa beliau. Ya kalau beliau bilang sepakat, itu dipegang oleh para ulama. Nah, ini Ibnu Qudamah yang berkata di dalam kitabnya Dammut Ta'wil, faqad thabata wujub ittiba'i salaf, wujub ittiba'i salafi bil kitabi was sunnati wal ijma'. Kata beliau telah syah tentang kewajiban mengikuti jalan para as-salaf. Dalilnya berdasarkan Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan para ulama. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dalam kitab Majmu'ul Fatawa di jilid 4 halaman 149, beliau berkata, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa atazza ilayhi bal yajib qubulu dhalika bil ittifaq aina madhhab as-salaf la yakunu illa haqqa. Kata beliau, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan jalannya para as-salaf, bernisbat kepadanya, mengacu kepadanya. Karena jalan as-salaf itu semuanya adalah kebenaran menurut kesepakatan ulama, wajib untuk diterima. Ya. Dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara manusia yang paling menghafal pendapat-pendapat para ulama. Baik. Jadi ini di antara salah satu dasar tegaknya sebuah negeri mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya. Sudah dua ya. Saya kembali kepada ayat di surah Nur tadi. Ayat 55 dari surah Nur. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian, kemudian beramal di antara kalian. Kalian adalah siapa? Para sahabat. Yang ketiga, wa amilus salihat, dan dia beramal salih. Dia beramal salih. Amalan salih ini ada berbagai penjabaran. Kita akan terangkan nanti. Sebab amalan salih itu cakupannya banyak. Cakupannya banyak. Ada berbagai penjabarannya akan saya terangkan. Baik. Kemudian syarat yang keempat, ya buduna ni, mereka beribadah hanya kepadaku. Yang kelima, wala yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak pernah berbuat kesyirikan terhadapku sama sekali. Inilah keimanan dan tauhid namanya. Jelas ya? Semuanya masuk di dalam keimanan dan tauhid. Lima hal ini. Kalau dikumpul, diringkas lagi, semuanya itu namanya keimanan dan apa? Keimanan dan tauhid. Maka ini adalah asas dan dasar tegaknya sebuah negeri. Ini yang pertama. Ya, sudah saya tambahkan tadi yang kedua ya, mengikuti jalannya para sahabat. Iya. Baik. Yang ketiga, untuk aturan di materi kita, dari asas fondasi tegaknya sebuah negeri dan sebuah masyarakat adalah tegaknya keadilan di tengah mereka. Tegaknya keadilan di tengah mereka. Iya. Keadilan ini adalah ciri di dalam agama Islam. Al-Quranul Karim semuanya adalah keadilan. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدَقًا وَعَدَلًا, dan telah sempurna kalimat Rabbu wahai Nabi Muhammad sebagai sebuah keadilan dan penuh dengan kejujuran. Sangat adil dan sangat jujur. Ini sifat di dalam syariat kita. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa umirtu li'adila bainakum." Ini ayat dalam Al-Qur'an, Allah perintah nabinya. "Wa umirtu li'adila bainakum." Dan saya diperintah untuk berlaku adil di tengah kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha ya'muru bil 'adl." Sesungguhnya Allah memerintah dengan keadilan. Iya. Memerintah dengan keadilan. Bahkan kita diperintah berlaku adil terhadap kerabat, orang-orang dekat kita. Ya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Apabila kalian berucap, berucaplah dengan keadilan, walaupun dari kerabat kalian, bahkan terhadap musuh sekalipun, kita diperintah berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah berfirman, jangan sekali-sekali kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian. Keadilan itu lebih mendekati ketakwaan. Dan ini asas tegaknya sebuah negeri. Iya. Dengan keadilan ini, langit dan bumi akan tetap ada. Iya. Dan ini kalau kita berbicara tentang keadilan, keadilan itu bentuknya banyak. Ada keadilan terkait dengan apa yang dilakukan hamba kepada Rabb-nya. Karena itulah hamba apabila dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberi rezeki kepadanya. Allah menaunginya, meneduhinya dengan langitnya, menampungnya di atas buminya, diberi berbagai anugerah. Lalu dia menyembah kepada selain Allah. Ini berlaku adil atau tidak? Ini tidak berlaku adil lah, ya. Jelas ya? Dan orang-orang kafir seperti itu. Mereka keluar dari keadilan. Mereka keluar dari keadilan. Dan ada keadilan yang terkait antara sesama manusia. Setiap pemimpin yang dijadikan sebagai khalifah, apakah dia nabi maupun selain nabi, pasti diperintah untuk berlaku adil. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Ya Dauda, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa. Wahai Daud, kami telah menjadikan kamu khalifah di atas muka bumi. Maka berhukumlah engkau dengan kebenaran. Dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah. Akibatnya engkau akan disesatkan oleh Allah dari jalannya. Perhatikan. Ketika seorang itu sudah masuk di dalam masalah kenegaraan, ya, apalagi sebuah negeri, masyarakat, maka harus tegak keadilan di tengah mereka. Ini terkait dengan pemimpinnya, Nabi Daud yang dijadikan sebagai khalifah. Diperintah untuk hal tersebut. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi contoh. Contoh yang luar biasa di dalam sejarah. Ada seorang perempuan dari golongan orang-orang kaya dan terpandang. Perempuan ini mencuri. Maka Nabi putuskan supaya tangan perempuan ini dipotong. Itu hukum Islam. Hukum Islam terhadap seorang yang mencuri dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dimaklumi dalam pengadilan Islam. Maka ketika hukum sudah diputuskan oleh Nabi sebagai kepala negara, keluarga perempuan ini melakukan lobi-lobi. Ya. Siapa mereka lobi? Datanglah mereka kepada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini seorang yang sangat disayangi oleh Nabi, sangat dekat kepada Nabi. Maka Usama bin Zaid pun berkata kepada Nabi supaya memberi syafaat untuk perempuan ini di sisi Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah dengan hal tersebut. Beliau berkata, "Waibullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha." Kata beliau, demi Allah, andai kata Fatimah putri Nabi Muhammad yang mencuri, maka saya sendiri akan potong tangannya. Ini keadilan, asas tegaknya sebuah negeri. Tidak ada tawar-menawar di dalam hal ini. Karena itu di negeri-negeri Islam, kalau sudah diputuskan hukum di pengadilan, raja pun tidak bisa memberi rekomendasi. Tidak ada istilah garansi. Ya. Garansi atau garansi? Saya juga kurang paham ya istilahnya. Ya. Baik. Itu tidak ada istilah seperti itu. Itu yang berlaku. Kita ambil contoh misalnya seperti di Saudi Arabia sekarang yang diperlakukan hukum Islam seperti itu. Kalau sudah dijatuhkan di pengadilan yang dihukum mati, ini dihukum begini, raja pun tidak bisa memberi apa? Memberi keringanan di dalam hal tersebut. Itu hukum Allah. Ya. Yang paling adil. Yang paling adil. Ini sekarang sebagian manusia ada yang ingin mendefinisikan keadilan itu seenak perutnya saja. Katanya keadilan itu artinya kesamaan. Kita harus sama semuanya. Harus setara. Ya. Nah, ini penjabarannya bisa gila-gilaan ini. Arti kesamaan. Kalau di masyarakat, apa namanya, yang berpemikiran komunis, ya maka kesamaan itu harus setara semuanya. Istri orang pun itu bisa dinikmati berbareng-barengan. Hah? Katanya harus sama. Ya. Jadi, adalah keluar dari keadilan. Keadilan itu tidak mesti sama. Keadilan itu memberi setiap orang haknya masing-masing. Itu keadilan. Itu yang sesuai dengan fitrah. Sekarang kita punya anak. Saya punya 2 orang anak. Satunya SD, satunya kuliah. Ya. Ketika saya beri uang jajan, sama uang jajannya atau tidak? Hah? Ya kan harus sama. Adil kan sama. Kata mereka. Kalau yang kuliah dikasih 1 juta, SD juga dikasih 1 juta. Ya. Nah, ini tidak masuk akal. Jadi keadilan itu tidak mesti sama. Kenapa di warisan, laki-laki diberi 2 bagian dari perempuan? Itu keadilan di dalam Islam. Tidak sama, tapi adil. Ya. Laki-laki wajar, kalau dia mau menikah, laki-laki itu keluarkan biaya, dia pergi melamar. Ya. Jelas ya, dia menafkahi. Kalau perempuan, dia yang dilamar. Dia minta mahar, harus dipenuhi maharnya. Dia yang dinafkahi. Dia yang dinafkahi. Karena itu wajar kalau dia diberi bagian satu saja, laki-laki 2 kali bagian dari perempuan. Itu namanya keadilan di dalam Islam. Dan keadilan itu apa yang ditetapkan oleh syariat? Iya. Ini saya isyaratkan ya, saya tidak mau masuk terlalu banyak, karena saya masih ada banyak poinnya waktu membatasi. Saya belum lagi berbicara tentang kerikil-kerikil tajamnya. Ya. Baik, yang keberapa sekarang? Yang keempat. Dari asas tegaknya sebuah negeri adalah memperbaiki individu penduduk negeri itu. Sebelum berpikir memperbaiki masyarakat, apalagi memperbaiki pemimpinnya. Ya. Tegaknya sebuah negeri itu, jangan ada yang mengajak orang berpikir selalu mencari kambing hitam saja. Nah, ini pemerintah harus diperbaiki, ini harus diluruskan. Ini anggota dewannya harus dipermak. Ya. Harus dimodifikasi. Tapi kalau seorang ingin menegakkan sebuah negeri, yang paling pokok dia perbaiki individu-individu di dalam negeri itu. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika memulai dakwah beliau mengajak istrinya. Setelah itu diikuti oleh Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harithah. Hah? Ini semuanya orang-orang yang diajak oleh Nabi. Kemudian Abu Bakar juga ikut mengajak beberapa orang. Akhirnya mereka berkumpul di rumah Arqam bin Abi Arqam. Semakin berkembang Islam itu. Kemudian terjadi Bai'atul Aqabah. Ya. Terus dan seterusnya dari fase Mekah. Kejadian-kejadian yang terjadi. Nabi SAW itu tidak pernah mengarah kepada memperbaiki kepemimpinan di tengah orang Arab atau mencari kekuasaan. Tapi beliau memperbaiki individu-individu. Dengan sendirinya tegak pemerintahan Islam di kota Madinah. Itu buahnya. Ya. Begitu cara mendirikan negeri. Begitu cara mendirikan negeri. Karena itu dari dulu, ya, konsep orang-orang pondok pesantren itu, dan konsep orang-orang yang mengajarkan agama, itu konsepnya lebih tepat. Dari banyak orang yang berpikir. Karena orang-orang yang berada di pondok pesantren, tugas mereka dalam mendidik manusia. mengajari manusia bagaimana selamat dari api neraka, dia masuk surga. Bagaimana menjadi seorang muslim yang baik diridhai oleh Allah, menjadi warga negara yang berberkah dan bermanfaat untuk negerinya. Itu tugas pondok pesantren. Dengan sendirinya tegak negeri-negeri Islam. Ketika ada masalah besar yang menghantam negeri ini, siapa yang waktu itu berjasa? Semuanya kenal ya tentang kisah bagaimana Jenderal Sudirman keluar untuk apa? Memimpin pasukan, beliau menyelamatkan negeri ini. Ini orang-orang pondok pesantren. Iya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa orang pondok pesantren ini tidak punya nasionalisme, tidak punya pikiran keluarga negara yang baik, ini kayaknya perlu dia perbaiki cara berpikirnya. Iya. Mungkin ini orang berpikir bukan dari dalam negeri, bukan warga negara di Indonesia ini. Ini bahasa-bahasa tidak bagus, dan ini termasuk kerikil-kerikil. Ingin mengadu domba antara masyarakat. Padahal dimaklumi, orang yang belajar agama itu, belajar agama Islam, itu pasti membawa kebaikan untuk negerinya. Membawa kebaikan untuk negerinya. Maka jangan menyematkan kalimat-kalimat yang tidak baik terhadap orang-orang yang mempelajari agama. Iya. Jadi, Nabi itu ketika awal kali datang, beliau memperbaiki individu. Memperbaiki orang per orang. Karena itu memang perintah di dalam Al-Quran. Inna Allah la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bianfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum ini yang merubah keadaannya sendiri. Jadi katakan sampai kaum itu yang merubah keadaannya. Tidak dikatakan sampai kaum ini merubah keadaan pemimpinnya, merubah keadaan kepala negaranya, sampai kaum ini merubah keadaan anggota dewannya. Tidak dikatakan seperti itu dalam ayat. Dia perbaiki diri mereka. Iya. Dan ini asas di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam tegaknya sebuah negeri. Dalam tegaknya sebuah negeri. Iya. Karena itu dakwah ahli sunnah wal jamaah secara umum berada di atas poros ini. Di atas poros ini. Mereka bukan orang-orang yang senang ikut di dalam mengambil kursi kekuasaan. Ikut di dalam kepemimpinan. Tapi mereka adalah orang-orang yang jelas. Misi kehidupannya. Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mencari ridha Allah dan ingin masuk surganya. Dan sebagai seorang hamba Allah yang ingin berbuat kebaikan dengan menjadi berkah di tengah masyarakatnya dan di dalam negerinya. Ya. Itu diantara ciri dakwah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian yang kelima. Dari pokok tegaknya negeri adalah mewujudkan keamanan di negeri tersebut. Menjaga tegaknya keamanan. Menjaga tegaknya keamanan. Keamanan ini perkara asasi untuk tegaknya sebuah negeri. Karena asasinya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau merintis kota Mekah. Iya. Beliau merintis kota Mekah. Disebutkan doa beliau alaihi salam di surah Ibrahim. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina wa janubni wa bani an na'budal asnam." Dan ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman." Ya beliau sadar, apa gunanya beliau bangun negeri kalau tidak ada keamanan? Untuk apa harta yang berlimpah? Lahan yang sangat luas. Wilayah yang sangat jauh sekali. Kalau tidak ada keamanan di negeri itu. Maka ini syarat tegaknya negeri. Beliau langsung memohon, "Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman." Dan beliau juga tahu syarat keamanan itu apa. Karena itu di kelanjutan doa, beliau berkata, "Dan jauhkanlah saya serta seluruh anak keturunanku. Jangan mendekati peribadatan kepada berhala-berhala. Karena kesyirikan itu sebab kehancuran. Sebab kehancuran. Dan itulah asas yang pertama yang kita terangkan tadi. Keimanan dan tauhid. Yang mendatangkan keamanan. Menegakkan negeri. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin. Ulaika lakumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodahi keimanannya dengan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan selalu berada di atas hidayah. Iya. Maka dijaga dari keamanan itu. Iya. Keamanan itu dipelihara di dalam Islam dengan berbagai bentuk. Ada keamanan di dalam berfikir. Ada keamanan di dalam berkeyakinan. Ada keamanan di dalam berucap. Ada keamanan terkait dengan aktivitas anggota tubuh. Iya. Dan semuanya ini dipelihara di dalam agama. Dan keamanan yang paling pokok adalah keamanan di dalam hati. Iya. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, fakaannama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha." Barang siapa yang dia merasa aman di tempat tinggalnya, sehat pada jasadnya, dan dia punya makanannya di hari itu, kata Nabi, seakan-akan dunia dan segala isinya adalah milik dia. Dia aman di tempat tinggalnya, sehat pada jasadnya, ada makanannya untuk hari itu. Sudah, dia penguasa dunia. Tapi ini penguasa dunia dengan sesuatu yang bercokol di dalam hati. Pasti ada qanaah di dalam hatinya. Rasa cukup. Kalau dia orangnya tamak, selalu mencari dunia, tidak mungkin dia merasa cukup dengan apa? Apa yang dimakan di hari itu. Ini keamanan dipelihara dan dijaga di dalam agama. Diatur. Sampai masuk ke dalam masjid. Dulu itu orang-orang Arab, mereka kemana-mana bawa senjata, bawa panah. Iya. Beda ya dengan masa kita sekarang ini. Banyak binatang buas, banyak ini. Kemudian kadang musuh tiba-tiba datang menyerang. Karena itu mereka punya kebiasaan kemana-mana. Mereka bawa pedang, bawa tombak, bawa panah. Sampai masuk ke masjid. Maka di masjid ini tempat yang paling aman. Rumah dari rumah-rumah Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Man dakhalana masjidana au suqana wa ma huna bal falyamsik bi nisaliha falyamsik bi nisaliha falyamsik bi nisaliha. Kata beliau, siapa yang masuk ke pasar kami atau dia masuk ke masjid kami dan dia bawa tombak, kata Nabi, hendaknya dia pegang runcingnya. Runcingnya itu dia pegang, sebab ini yang berbahaya. Ya. Beliau ulangi 3 kali perintahnya. Pegang runcingnya. Ini tempat yang paling aman sekalipun Nabi tuntunkan hal yang dengannya tercipta keamanan. Ya. Maka harus diketahui bahwa syariat ini adalah syariat yang sangat agung. Memelihara dari segala sudut keamanan. Dan keamanan ini, memeliharanya, menjaganya, itu adalah sebab tegaknya sebuah negeri. Iya. Dan dari kerikil-kerikil tajam, ini menjadi masalah. Banyak dari manusia, dari warga, dari masyarakat, mereka tidak paham makna memelihara keamanan ini. Dia lihat orang yang menyebarkan narkoba, diam-diam saja. Harusnya dia melaporkan ke polisi. Ya, sebab ini membahayakan masyarakat. Jelas ya? Dia lihat orang yang berpemikiran teroris misalnya, terorisme, itu dia laporkan kepada pihak yang berwajib. Dilaporkan. Tidak boleh dia sembunyikan. Nabi SAW melaknat orang-orang yang menyembunyikannya. Kata beliau, la'anallahu man awa muhdifan. Allah melaknat siapa yang melindungi orang-orang yang mengada-adakan perkara besar di tengah manusia. Iya. Saya katakan tadi, dilaporkan kepada pemerintah atau kepada pihak yang berwenang. Bukan main hakim sendiri ya. Ya. Dapat pencuri, dapat pengedar narkoba, dia eksekusi sendiri. Ya. Nah, ini tidak benar. Dalam Islam itu tidak ada namanya main hakim sendiri. Jadi kalau ada sebagian manusia yang mengatakan dirinya membela Islam, terus main hakim sendiri, itu jauh dari penamaan Islam. Tidak ada umat Islam diajari seperti itu. Kalau pernah belajar fikih, di buku-buku fikih itu dituliskan bahwa segala hal yang terkait dengan masalah menegakkan hudud, menegakkan hukum-hukum, menjatuhkan sanksi, itu semuanya harus melalui pengadilan. Harus melalui pengadilan. Itu ada di buku-buku fikih. Disebutkan kesepakatan. Iya. Jadi masalahnya ini sebagian orang saja. Kadang semangat, bela Islam. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara membela Islam yang benar. Iya. Bela Islam itu bukan cukup dengan semangat saja. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jelas ya? Ada lagi bela Islam. Orang-orang kafir dia sakiti. Ada turis-turis asing yang masuk ke dalam sebuah negeri, turis-turisnya dia ganggu. Ya. Ini turis ini merusak, kita harus bela Islam. Cara berpikirnya bagaimana? Nabi SAW bersabda, siapa yang mengganggu kafir dhimmi atau kafir mu'ahad, atau membuat kekurangan terhadap mereka, atau mengambil harta mereka tanpa sukarela mereka, kata Nabi, fa'ana hajijuhu yawmal qiyamah. Maka saya adalah lawan dia pada hari kiamat. Mau menjadi lawannya Nabi? Terus kamu katakan dirimu membela Islam? Iya. Bela Islam terus kerjanya demo-demo di jalan. Memutus jalan manusia. Menghalangi orang berlalu lalang. Iya. Dianggap dirinya berjihad fi sabilillah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini mungkin hadis mereka kaget kalau mendengarnya. Ya. Mudah-mudahan tidak ada yang menyangka bahwa saya menyampaikan hadis palsu. Ya. Ini hadisnya sahih ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ada mu'minan au qata'a tariqan." Kata beliau, "Man dayyaqa manzilan au qata'a tariqan au ada mu'minan, fala jihadalah." Barang siapa yang mempersempit tempat singgah seseorang, barang siapa yang memutus jalan, dan barang siapa yang mengganggu seorang mukmin, kata Nabi, tidak ada jihad bagi dia. Tidak jihad bagi dia. Ini pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya dasar-dasar di dalam syariat penjagaan terhadap keamanan. Iya. Kalau tahu agama itu, jangan mencemari agama dengan hal yang kalian tidak mengerti. Inilah yang menjadi masalah ya. Banyak orang-orang itu kalau disampaikan ayat-ayat hadis itu bengong, tidak pernah dengar. Ya. Ternyata menyelisih apa yang dia kerjakan. Makanya belajar baik-baik supaya tahu apa itu agama, apa itu syariat. Kemudian di antara pokok dan asas tegaknya sebuah negeri adalah al-ijtima wa adamul furqah, bersatu dan tidak boleh berpecah belah. Selalu menjaga kebersamaan, kebersatuan, dan tidak boleh mengajak kepada perpecahan. Hal yang dengannya mereka berselisih dan mereka saling menjauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Ini asas di dalam agama. Perkara yang disepakati. Ya. Karena itu kalau ada yang beragama, dia mengaku dirinya berislam, kerjanya membuat keributan, menghasut, mengadu domba di tengah manusia, membuat kekacauan di tengah umat, maka ini dia bukan dari orang yang menjalankan tuntunan agama. Karena agama memerintah kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semua di atas tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Baik, saya akan sebutkan ya beberapa kerikil tajam di atas pembahasan ini. Berikutnya, yang keberapa sudah? Yang keenam. Dari asas tegaknya sebuah negeri adalah mengadakan perbaikan dan menghindari segala bentuk perbuatan kerusakan. Kaidahnya disebut dalam Al-Quran. Di surah Al-A'raf, Allah berfirman, wala tusyiru fil ardi ba'da islahiha. Itu kaidah agung dalam agama. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah bumi ini diperbaiki oleh Allah. Ini ayat subhanallah dalam sekali maknanya. Ayat ini harusnya kita semua takut. Jangan sampai kita orang-orang yang dimaksud di dalam ayat berbuat kerusakan padahal bumi sudah diperbaiki oleh Allah. Iya. Untuk mendalami makna, kita perlu mengetahui dua kata di dalam ayat. Apa makna bumi telah diperbaiki oleh Allah? Makna bumi telah diperbaiki itu artinya Allah telah utus para nabi dan para rasul. Telah diturunkan kitab-kitab. Nabi yang terakhir turun diutus adalah Nabi Muhammad. Kitab yang terakhir turun adalah Al-Quran. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan beliau menutup seluruh nabi dan rasul. Tidak lagi nabi setelahnya. Dan Al-Quran mengandung seluruh kitab sebelumnya dan Al-Quran telah menghapus kitab-kitab sebelumnya. Iya. Tuntunan sudah lengkap. Bumi ini sudah dilengkapi. Segala yang kita perlukan ada di dalamnya. Jadi ini artinya bumi sudah diperbaiki oleh Allah. Bumi sudah diperbaiki. Karena itu kalau ada yang berbuat kerusakan, ini betul-betul lancang. Bagaimana kerusakan itu? Banyak bentuknya. Di antara bentuknya adalah kekafiran. Iya. Nah, itu dari sifatnya orang-orang Yahudi. Berbuat kerusakan. Orang-orang kufar. Dan dari bentuk kerusakan, kemunafikan. Karena itu dikatakan di awal surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Apabila dikatakan kepada kaum munafikin, jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi. Mereka ini berbuat kerusakan. Itu sifat kaum munafikin. Iya. Fir'aun yang membunuhi manusia, berlaku keji, itu dikatakan orang yang berbuat kerusakan. Orang yang mencuri, itu dikatakan dalam Al-Quran berbuat kerusakan. Iya. Dan banyak sekali bentuk berbuat kerusakan. Segala dosa dan maksiat, itu masuk di dalam berbuat kerusakan. Segala bentuk kesyirikan, bid'ah dan khurafat, itu masuk di dalam bentuk berbuat kerusakan. Jelas ya? Maka kita ini, subhanallah, di kehidupan dunia, kadang kita gunakan nikmat bukan pada tempatnya. Kita berlaku dosa. Kita ini dikhawatirkan masuk juga ke dalam orang yang berbuat apa? Berbuat kerusakan. Iya. Maka harus selalu diingat ya, bahwa asas tegaknya sebuah negeri adalah mengadakan perbaikan. Dan jangan sekali-sekali berbuat kerusakan. Iya. Karena itu kalau kita baca, silakan ya dibaca ayat-ayat di surah Al-A'raf. Kisahnya para nabi dan para rasul. Di surah Hud dan di surah Asy-Syu'ara. Ini tiga tempat ya yang paling menyolok penyebutan kisah-kisah para nabi. Lihat di situ dakwah mereka. Mengajak, mengadakan perbaikan dan jangan berbuat kerusakan. Dan jangan berbuat kerusakan. Maka ini pokok yang harus dipegang di dalam menegakkan sebuah negeri. Dalam menegakkan sebuah negeri. Kemudian yang ketujuh. Dari asas tegaknya sebuah negeri dan masyarakat adalah menghormati dua komponen utama yang merupakan fondasi tegaknya sebuah negeri. Dua komponen utama ini siapa? Pemerintah dan ulama. Iya. Karena ini dua komponen di dalam sebuah negeri, di dalam sebuah masyarakat harus dihormati. Kata Sahli bin Abdullah Tasturi rahimahullahu taala. Iya. La yazalu an-nasu bi khairin ma addamu as-sultana wal ulama. Fa inhum addamu hadaini aslaha Allahu dunyahum wa ukhrahum. Wa in istakhaffu bi hadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum. Manusia akan terus-menerus di atas kebaikan sepanjang mereka masih mengagungkan para ulama dan para pemerintahnya. Kalau mereka mengagungkan dua ini, maka Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Ya, dunianya di tangan pemerintahnya, akhiratnya di tangan ulamanya. Jadi kalau mereka agungkan dua komponen ini, akan mereka perbaiki dunia, Allah akan perbaiki dunia dan akhirat mereka. Tapi kalau mereka meremehkan dua golongan ini, itu artinya mereka sendiri yang merusak dunia dan akhirat mereka. Mereka yang merusak dunia dan akhirat mereka. Karena ini dua hal tidak bisa ditawar-tawar dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, menghormati dua komponen ini. Pemerintah dan ulama. Pemerintah itu dihormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama sultanallahi fil ard akramahullah, wa man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah." Siapa yang memuliakan pemerintah Allah di atas muka bumi, maka Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang menghinakan pemerintah Allah di atas muka bumi, maka Allah akan menghinakannya. Allah akan menghinakannya. Ini perhatikan ya, doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus ancaman bagi siapa yang menghinakan pemerintah, selalu mengguncingnya, mencelanya, membeberkan kejelekannya. Tapi sebaliknya kalau dia muliakan pemerintah, Allah juga akan memuliakannya. Dan terkait dengan para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis Usama bin Zaid riwayat Imam Ahmad, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa la yarham saghirana wa la ya'rif li alina haqqahu." Bukan dari kami umat Islam orang yang tidak memuliakan orang tuanya, tidak merahmati orang kecilnya, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu di tengah mereka. Itu bukan dari umat Islam. Maka orang yang berilmu itu harus diketahui haknya dan kedudukannya. Ya. Dan ini dua komponen besar tegaknya sebuah negeri. Ada hal-hal yang tidak akan bisa dirubah oleh lisan para ulama. Tidak bisa berubah dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ada hal-hal berubah itu dengan tangan pemerintah baru bisa berubah. Karena itu Ibnu Katsir menyebutkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu di akhir tafsir surah Al-Isra, ada ucapan beliau di situ, "Inna Allah la yaz'u bis-sultani ma la yaz'u bi Al-Qur'an." Sungguhnya Allah itu menolak kejelekan-kejelekan, menghentikan kejahatan-kejahatan dengan tangan pemerintah, hal yang Allah tidak menghentikannya dengan Al-Quran. Iya. Dan sebaliknya di sudut lain, ada hal-hal itu perlu kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu. Dan kekuatan ilmu di banyak tempat itu lebih hebat daripada kekuatan pedang dan kekuatan persenjataan. Mau contoh konkret di dalam sejarah? Perhatikan kisah kaum Khawarij, para pemberontak yang mulai muncul di masa Ali bin Abi Thalib. Iya, mereka ini berkumpul di Nahrawan, di tempat di Haura. Jumlahnya 6.000 orang memberontak kepada pemerintah Ali bin Abi Thalib. Diperangi oleh para sahabat, dibunuhi. Mereka tidak surut. Dan mereka menganggap dirinya kalau mati-mati syahid. Mereka menganggap dirinya di atas jalan yang benar. Dengan tangan pemerintah tidak mempan. Maka suatu hari, mereka ini didatangi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Abbas mendatangi kampung mereka, tempat mereka berkumpul. Ibnu Abbas datang sendirian. Ibnu Abbas datang sendirian. Maka Ibnu Abbas dengar apa alasan mereka membangkang kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka menyampaikan hujjah-hujjahnya. Ibnu Abbas hanya membacakan 3 ayat dan 1 hadis, rujuk dari mereka 2.000 orang dalam riwayat yang populer. Ibnu Katsir menyebutkan sebagian riwayat, rujuk dari mereka 4.000 orang kembali kepada jalan yang benar. Ini perhatikan bagaimana kekuatan ilmu bisa merubah dan menguasai hati. Iya, menguasai hati. Dan ini berada di tangan para ulama. Karena itu kalau dua komponen ini berkumpul, kekuatan tangan, kekuasaan dan kekuatan ilmu berkumpul, yang satunya menguasai badan, yang satunya menguasai hati, maka akan tegak sebuah negeri itu. Akan kuat sebuah negeri tersebut. Iya. Dan ini adalah dasar pokok di dalam fikih kekuatan. Dan ini saya bisa bahasakan ya dengan bahasa lain. Ini bisa dibahasakan dengan bahasa lain. Tegaknya sebuah negeri itu perlu kekuatan. Dan kekuatan itu ada dua. Ada kekuatan terkait dengan ilmu, ya, yang bisa menguasai hati, dan ada kekuatan dengan kekuasaan yang bisa menguasai badan. Ya. Kesimpulannya kepada dua hal ini. Bagaimana menghormati ulama dan pemerintah. Kemudian yang kedelapan adalah menegakkan nasihat. Menegakkan nasihat di tengah mereka. An-nasiha. Itu bahasa Arabnya. Ya. Dalam bahasa Arabnya an-nasiha itu cakupannya lebih luas ya. Kalau bahasa kita kan nasihat, kamu keliru, saya nasihati. Ada kurang yang beres, saya nasihati. Ya. Ada hal yang lebih baik, saya nasihati. Nah, itu kan kalau nasihat bahasa Indonesia ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab nasihat itu bisa bermakna ketulusan. Ya. Dan bisa bermakna kalau ada sesuatu yang sobek, dia jahit. Dia tambal sampai kembali sempurna. Dan bisa bermakna madu, kalau ada masih ada saran-saran madu itu, ya. Yang kayak lilin, saran-saran madu yang kayak lilin, dia bersihkan sampai bersih. Madunya menjadi murni, itu namanya dia menasihati madu. Jelas ya? Jadi kalau nasihat ini tidak cocok di bahasa Indonesia nasihat. Ini nasihat kalau si bahasan lain, ini namanya keikhlasan atau ketulusan. Di dalam hadis Tamim bin Aus Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Nasihat untuk siapa? Ketulusan untuk siapa? Maka Rasulullah menjawab, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimatil muslimina wa ammatihim." Ketulusan untuk Allah, ketulusan untuk kitabnya, ketulusan untuk rasulnya, ketulusan untuk para pemimpin kaum muslimin, dan ketulusan untuk kaum muslimin secara umum. Iya. Inilah namanya an-nusuh, nasihat. Dan ini menjaga agama, menjaga ketentraman di dalam masyarakat. Ini penjabarannya luas ya, ini perlu ceramah tersendiri. Tapi saya ingin mengisyaratkan di sini dari mana nasihat, supaya di pembahasan kerikil-kerikil tajam bisa kita pahami sebagian materinya. Dan yang terakhir, yang ingin saya ingatkan di sini, dari pokok dan asas tegaknya sebuah negeri adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Negeri tersebut ada tolong-menolong. Penduduk negerinya ada tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Harus ada tolong-menolong. Saling melengkapi. Bahu-membahu. Ada kekurangan. Ini ada kekurangan yang sana menambahnya. Ya. Yang sana menambahnya. Di sana ada kelebihan. Di sana juga ada kelebihan. Dikumpul bersama menjadi dua kelebihan. Itu namanya ta'awun. Alal birri wa taqwa. Ya. Maka ta'awun ini akan membuat kehidupan di negeri itu akan menjadi baik. Di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah." Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagaikan bangunan, sebagiannya menguatkan bagian yang lainnya, saling menguatkan. Baik, jadi ini 9 asas yang ingin saya sebutkan di sini sebagai dasar-dasar penting, asas-asas utama di dalam tegaknya sebuah negeri dan sebuah masyarakat. Berikutnya saya akan menyinggung di sini hal-hal yang mungkin kita bisa bahasakan obat untuk masalah yang kita hadapi sekarang. Iya. Kita melihat di dalam kehidupan kita bermasyarakat, bernegara ini, berbagai kerikil-kerikil tajam bertebaran. Iya. Kalau kita injak yang namanya tajam ya, paling tidak membahayakan kaki kalau tidak melukainya. Ya. Bisa membuatnya tergelincir, kadang dia jatuh. Ya. Kena pula kerikil tajam di kepalanya. Kadang dia bisa mati di dalamnya. Ya. Ini namanya bahaya. Bahaya itu arahnya bisa ke banyak sudut. Akan ke banyak sudut. Karena itu kerikil-kerikil tajam di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini, ini harus diantisipasi. Harus disingkirkan. Ya. Dicarikan solusinya. dan dibuat penanganannya yang bagus di tengah manusia. Ya, baik. Baik, sharing kasih di sini ada 15 poin yang ingin saya terangkan, mudah-mudahan cukup waktunya. Poin yang pertama dari kerikil-kerikil tajam adalah tersebarnya kesyirikan dan banyaknya manusia tidak memperhatikan kesyirikan tersebut. Ini masalah besar ya. Menganggap syirik itu dosa yang biasa, perkara yang biasa. Ya. Dan ini adalah hal yang tidak layak pada sebuah negeri yang ingin sejahtera. Bagaimana tidak bayangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan situasi langit, bumi, gunung apabila terjadi kesyirikan. Allah berfirman wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Anda auli ar-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Mereka berkata Allah Ar-Rahman memiliki anak. Mengatakan Allah punya anak, ini dia kumpulkan antara kekafiran dan kesyirikan sekaligus. Dua. Maka Allah berfirman, sungguh kalian telah mendatangkan sebuah perkara yang sangat mungkar, sangat besar. Hampir saja langit itu meleleh karenanya. Hampir saja bumi terbelah karena ucapan itu. Dan hampir saja gunung itu runtuh. Karena mereka mengatakan Allah memiliki anak. Ini lihat ya, makhluk-makhluk Allah. Harus kita sadar ya, kita hidup ini, di atas muka, kita hidup di alam ini, kita bukan sendiri dari makhluk Allah di sini. Manusia itu makhluk Allah, jin makhluk Allah, hewan-hewan makhluk Allah, bumi makhluk Allah, langit makhluk Allah, gunung makhluk Allah. Semuanya dapat perintah. Semuanya dapat perintah dan semuanya menghamba kepada Allah. Karena itu di antara manusia, kalau ada yang meninggal, tidak ada yang menangisinya, tidak ada yang menyedihkannya. Seperti Bani Israel ketika meninggal. Dikatakan dalam Al-Quran, "Fama bakat alaihimus samaa'u wal ard." Langit dan bumi tidak pernah menangisi mereka. Tidak pernah ditangisi. Fir'aun dan bala tentaranya, afwan ya, bukan Bani Israel ya, Fir'aun dan bala tentaranya, ketika dibinasakan oleh Allah, itu langit dan bumi tidak pernah menangisinya. Artinya bahwa ada di antara manusia kalau dia meninggal langit dan bumi menangis sedih karenanya. Jadi jangan dikira langit dan bumi ini bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Posisi langit dan bumi ketika terjadi kesyirikan itu yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Hampir saja langit itu runtuh, meleleh. Hampir saja bumi terbelah. Dan hampir gunung runtuh karena hal tersebut. Tidakkah kita khawatir akan hal ini? Membahayakan negeri kita, membahayakan masyarakat kita. Ya. Kita melihat di sebagian masyarakat sudah tertimpa musibah, bawa lagi sesajian ke gunung. Untuk menolak bala, buang sesajian ke laut. Ya. Sudah kena musibah, dia lakukan lagi perbuatan yang mengundang musibah. Nasallallahu al-afiyah. Dan ini hal yang mengkhawatirkan, harus diingatkan. Harus diingatkan, musibah terjadi di mana-mana. Terus tidak diingatkan, semuanya pada diam. Ya. Ingatnya diam dalam kondisi yang seperti ini tidak diperbolehkan. Paling tidak seorang itu memerintah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau terjadi musibah, mudah-mudahan dia termasuk orang yang diselamatkan. Orang yang diselamatkan. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa yang mengadakan perbaikan ini, yang beristighfar, orang-orang yang berilmu, apabila masih ada di sebuah negeri, diharapkan negeri itu diselamatkan dari musibah. Coba bayangkan ya, orang-orang kafir Quraisy, mereka menantang Allah. Dalam Al-Quran disebut, ucapan mereka menantang Allah. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ وَأَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan ketiga, orang-orang kafir ini, orang-orang kafir Quraisy berkata, ya Allah, kalau benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu suatu kebenaran dari sisimu, maka hujani kami langit, hujani kami batu dari langit. Menantang Allah mereka. Apa firman Allah? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُؤَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُؤَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang engkau Nabi Muhammad masih berada di tengah mereka. Jadi keberadaan para nabi dan pewaris para nabi dari orang-orang yang berilmu mengadakan perbaikan itu sebab manusia itu dihindarkan dari musibah dan malapetaka. Ini masalah juga sekarang ini. Orang yang berilmu itu harusnya mengadakan perbaikan. Kerjanya mengajari manusia. Kerjanya mengingatkan manusia untuk cinta kepada akhirat. Ya, jangan terlalu peduli dunia. Ini yang menjadi masalah kalau dilihat seorang alim itu, dia populer, ya, banyak pengikutnya, dicintai oleh banyak manusia, dia ajak pula untuk keurusan dunia. Ya, Bapak daftar aja di caleg sana. Ya. Diangkat sebagai pemimpin begini dan begitu. Ya, kalau semua alim berpikir ke sana, siapa yang akan mendidik umat ini? Kemudian kekeliruan yang kedua, dia kalau memang orang yang berilmu, dia tahu harga dari ilmu, Allah telah memuliakan dia dengan pekerjaan yang paling baik di atas muka bumi. Itu pekerjaannya para nabi dan para rasul. Kalau dia cari pekerjaan yang lain, itu artinya dia tinggalkan yang paling baik menuju kepada hal yang rendah. Dan ini keliru namanya. Dan ini termasuk kerikil-kerikil tajam. Makanya seorang alim itu harus teguh di atas kebenaran. Ya, di atas agama. Dan umat ini juga harus tahu diri. Jangan menyesatkan ulamanya. Jangan menyesatkan ulamanya dengan perkara-perkara dunia. Baik. Jadi ini berbarengan. Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang engkau Nabi Muhammad di tengah mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang para sahabat masih memohon ampunan. Ya, kalau masyarakat saja beristighfar, bertobat kepada Allah, memperbaiki keimanannya, maka ini solusi di dalam menghindari berbagai bentuk apa? Kesyirikan tersebut. Kerikil tajam yang kedua adalah ridha dengan kejahilan. Ridha dengan kejahilan. Jahil yang saya maksud di sini paling pokoknya adalah jahil terhadap ilmu agama. Dia bisa belajar, bisa menuntut ilmu, bisa mendalami Al-Quran, hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama yang bisa mengajarinya, ada orang-orang yang berilmu yang bisa menuntunnya. Tapi dia ridha dengan kejahilan, ridha tidak tahu. Ini repot ya, nggak tahu bagaimana caranya. Dia ridha dengan kejahilan. Kejahilan ini adalah musibah untuk dirinya pertama. Dan kejahilan ini, kalau mengakar di masyarakat menjadi banyak, itu akan menjadi sebab banyaknya terjadi kejelekan. Kesyirikan, dosa-dosa, maksiat, bid'ah, khurafat, permusuhan, perpecahan. Apa saja dari kejelekan, itu lahir dari kejahilan namanya. Lahir dari kejahilan. Karena itu, tidak boleh kejahilan ini dipelihara. Harus dibiasakan manusia itu untuk belajar, cinta kepada ilmu, ya, senang kepada ilmu agama. Ini juga menjadi masalah kita sekarang ini. Kalau anak-anaknya diajak supaya belajar ilmu agama, orang tuanya berkata, masa depan anak saya nanti bagaimana? Ya. Masya Allah, seakan-akan kalau belajar agama itu tidak ada masa depannya. Tidak ada masa depannya. Ini sudah berjelek sangka terhadap ilmu. Berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ulama paling tinggi kedudukannya di antara lapisan-lapisan pengikut para nabi dan para rasul. Ya. Dan ini adalah hal yang haram, tidak boleh seorang berpikir seperti itu. Justru kalau dia ingin kebaikan dunia dan akhirat, dia didik anaknya untuk belajar ilmu agama. Kejahilan itu kapan dia kuat di sebuah negeri, akan banyak kejelekan di negeri itu. Sebagaimana ilmu agama, apabila dia kuat di sebuah negeri, akan sedikit kejelekan di negeri itu. Menjadi sedikit kejelekan. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Iya. Karena itu tidak boleh ridha. Dengan apa? Dengan kejahilan. Dan jangan dipelihara kejahilan tersebut. Harus belajar. Dan belajarnya itu, dia duduk kepada para ulama. Mengambil ilmu dari para ulama. Dan dilakukan sesegera mungkin. Jangan sampai terlambat. Kita tidak tahu kapan sakaratul maut menjemput kita. Kalau sakaratul maut datang, kita harus bersyahadat la ilaha illallah. Bagaimana dia bisa bersyahadat la ilaha illallah? Kalau dia tidak pernah pelajari apa makna la ilaha illallah. Apa kandungan dan konsekuensinya. Ketika dia berada di dalam kubur, dia akan ditanya oleh malaikat. Tiga pertanyaan. Siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu? Yang uniknya di sebagian hadis diterangkan, ada orang yang ditanya di alam kubur, dia menjawab apa? Haha, la adiri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, haha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap begini, maka saya juga ikut-ikutan mengucapkannya. Ikut-ikutan itu tidak bermanfaat. Baik. Kemudian yang ketiga, dari penghalang di atas jalan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah keluar dari keadilan. Keluar dari keadilan. Ini keluar dari keadilan ini banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Iya. Nah sekarang ini kalau kita melihat ya, dari kebanyakan masalah yang menimpa negeri kita ini, apakah itu yang terkait dengan tokoh-tokohnya maupun lapisan yang berada di bawahnya, ini dasar pokoknya karena keluar dari keadilan. Keluar dari keadilan. Inilah sifat asal pada manusia yang dicela. Wa kana al-insanu dhaluman jahula. Adalah manusia itu banyak berbuat zalim dan orang yang sangat jahil. Ini dua pokok yang sangat dicela pada manusia, kejahilan dan kezaliman. Ketika dia berlaku zalim, itu dia keluar dari keadilan, berlaku semena-mena. Dia tidak letakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang keempat. Yang keempat dari kerikil kajian di dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara, tidak adanya rujukan yang jelas ketika terjadi perselisihan. Ya. Setiap orang bangga dengan pendapatnya masing-masing. Bangga dengan idenya. Ya. Merasa dirinya yang paling hebat. Padahal umat ini sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikannya. Kalau dia kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Rasulullah, dan kembali kepada jalannya para sahabat. Allah berfirman, "Ain tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berselisih pada sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. "Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah." Dan apa yang kalian berselisih padanya, maka itu hukumnya dikembalikan kepada Allah. Ya, hukumnya dikembalikan kepada Allah. Dan para sahabat dikatakan tentang jalannya para sahabat, "Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka mereka telah mendapat hidayah. Mereka telah mendapat hidayah, berada di atas jalan petunjuk. Iya. Maka ini dasar untuk mengobati kerikil tajam ini. Ketika terjadi perselisihan, harus ada rujukan yang jelas. Harus kembali kepada tentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan dia berjalan di atas jalan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan aneh bin ajaib. Ini saya nggak tahu ini sebagian manusia kadang tidak berhenti kehariannya. Iya. Semakin dikatakan dia cendekiawan, semakin kelihatan kebodohannya. Ada yang mengatakan, katanya kembali, mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu katanya pembodohan. Dianggap sebagai apa? Pembodohan. Ya, ini orang, ya mungkin dia maksud tertentu ya. Ada maksud tertentunya. Mungkin maksudnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi dia tidak pernah belajar Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara dia pahami? Ya, itu artinya disuruh memahami sendiri. Tapi kalimat dia sendiri itu kalimat yang tidak bagus. Itu melecehkan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah telah memerintah kita untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Dan cara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu memang ada caranya. Ya. Tidak serta-merta seperti itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu dengan cara dia mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dengan cara dia belajar kepada para ulama, tanya kepada ahlul ilm. Tapi itu kaidahnya benar. Kita diperintah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka mengatakan bahwa itu adalah pembodohan, itulah sebenarnya pembodohan. dari orang-orang yang apa? Bodoh tentang mana-mana agama. Hal-hal yang seperti ini tidak diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau ingin memperbaiki manusia, perbaiki dengan cara yang bagus. Kalimat yang baik. Jangan menyalahkan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Dari kerikil tajam, tidak memberi setiap pemilik hak, haknya masing-masing. Ini diantara dasar pokok. Ya. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu, pemimpin ada haknya. Kedua orang tua ada haknya. Anak ada haknya. Tetangga ada haknya. Seorang warga negara, dia punya hak. Dia kafir pun, dia punya hak. Ya. Kafir sebagai warga negara, sebagai tetangga, dia punya hak. Sebagai anak, dia juga ada haknya. Jadi setiap orang diberikan haknya masing-masing. Diketahui hak suami itu apa terhadap istri. Hak istri terhadap suami itu apa. Ya. Hak seorang guru itu apa. Hak seorang murid itu apa. Hak kepala negara itu apa. Hak rakyat itu apa. Jadi kalau memberi setiap pemilik hak, haknya masing-masing, inilah sumber keamanan namanya. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini, hak-hak itu ditelantarkan. Iya. Hak-hak ditelantarkan. Ulama tidak diberikan hak sebagaimana mestinya. Umara tidak diberi haknya sebagaimana mestinya. Iya. Sebagaimana orang tua tidak diberi haknya sebagaimana mestinya. Maka ini sumber masalah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meluruskan perbuatan apa membenarkan Salman Al-Farisi, ketika meluruskan Abu Darda dalam masalah sholat malam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka berilah setiap pemilik hak itu haknya masing-masing. Diberi haknya masing-masing, barulah datang kebaikan tersebut. Ya. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang keenam adalah seorang itu dari kerikil tajam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seseorang masuk di dalam hal yang bukan urusannya. Seorang masuk dalam hal yang bukan apa? Urusannya, bukan wewenangnya, bukan keahliannya. Ya. Ada namanya urusan dia. Ada namanya wewenang dia. Ada namanya keahlian dia. Ingin masuk sesuatu, dia harus ahli di situ. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ussida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Kalau perkara itu diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Tunggu hari kiamat. Iya. Jadi kalau dia tidak ahli di situ, jangan berbicara masuk di dalam membahas hal tersebut. Terus yang kedua, jangan masuk ke dalam hal yang bukan wewenangnya. Bukan wewenangnya. Rakyat wewenangnya ada rakyat. Pemerintah ada wewenangnya sebagai pemerintah. Ulama ada wewenangnya sebagai ulama. Qadhi, hakim, ada wewenangnya sebagai hakim. Ya, jangan overacting. Jelas ya? Saya misalnya sebagai seorang guru ngaji, ya. Wewenang saya mengajarkan ilmu. Saya ini bukan hakim di tengah manusia. Saya bukan penguasa. Ya. Dan saya harus sadar keadaan diri saya. Jadi kalau seorang sadar apa wewenang dia, apa tanggung jawab dia, apa tugas dia, itu bagus. Itu tanda kebaikan. Tapi sekarang ini, dia ingin menjadi seorang alim. Dia ingin menjadi seorang mufti. Dia ingin menjadi seorang kepala negara. Dia ingin menjadi seorang hakim. Semua pekerjaan ini dia pegang. Jelas ya? Ini menjadi masalah. Dia masuk ke dalam urusan-urusan yang bukan urusannya. Ada hal-hal yang seorang alim di situ tidak boleh berbicara. Itu harus dipahami. Ya kalau dapat seorang yang berbicara tentang ilmu, dia masuk di dalam segala urusan, itu bukan orang yang berilmu. Bukan orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu, karena dia paham ilmu, dia tahu. Dia bicara di mana, tidak bicara di mana. Dia mengerti. Orang yang berilmu itu. Di dalam hadis Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqussu 'alan nas illa amirin au ma'mur au mukhtal." Kata beliau, tidak ada yang boleh berbicara kepada manusia kecuali seorang pemimpin, satu, atau seorang yang diperintah oleh pemimpin, dua, atau yang ketiga, akhirnya melenceng, ini yang ketiga, orang yang bersombong keluar dari jalur, ini yang dicela, ini yang ketiga. Ini pada urusan umum, itu kadang yang boleh berbicara pemimpin saja, atau siapa yang diperintah oleh pemimpin. Siapa yang diperintah oleh pemimpin? Jelas ya? Ada hal-hal tertentu, pemimpin punya wewenang. Ya. Kamu boleh berbicara, kamu boleh berkhutbah, kamu tidak boleh berkhutbah. Itu hak pemimpin, wewenang pemimpin. Ya. Jelas ya? Menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadan, itu wewenangnya pemimpin. Masjid mana yang ditegakkan sholat Jumat, itu wewenang pemimpin. Hari itu jatuh di hari apa? Itu wewenangnya pemimpin. Lapangan yang dilakukan sholat id yang mana? Itu wewenang pemimpin. Itu semuanya disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat. Ada di buku-buku fikih. Jelas ya? Ada di buku-buku yang menjelaskan tentang politik syar'i. Diterangkan di ahkam sultaniyah dan sebagainya. Jadi kalau yang keluar dari jalur ini masalahnya tidak pernah belajar. Atau belajarnya sepotong-sepotong. Makanya dia tidak mengerti. Ingin masuk ke semua urusan orang. Akhirnya menjadi kacau, menjadi ribut. Iya, menjadi ribut. Harusnya manusia pada saat lebaran hari id, semuanya lebarannya sama, gara-gara ada sebagian manusia yang keluar dari tuntunan, akhirnya ribut orang lebarannya. Jelas ya? Ini pengaruh karena dia keluar dari apa? Keluar dari jalur. Karena itu diantara pokok dan kerikil tajam yang menghambat, kalau setiap orang itu masuk ke dalam perkara yang bukan wewenangnya, bukan urusannya, atau bukan keahliannya. Jangan dia masuk ke dalam hal yang bukan keahliannya. Ya. Saya, kalau misalnya presiden berkata, kamu Dzulqarnain tidak boleh mengajar. Maka ini ucapan beliau, saya akan pegang. Dan saya akan berhenti mengajar. Ketika saya akan ditanya di hari kiamat, kenapa tidak mengajar? Saya bilang, saya dilarang oleh presiden. Dan memang saya harus berhenti. Tidak boleh saya mengajar. Jelas ya? Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, pernah beliau menceritakan sebuah hadis kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, saya tidak ingat hadis itu. Kata Ammar, ya Amirul Mukminin, kan kita bersama-sama waktu itu. Masa kamu tidak ingat? Kata Umar, saya tidak ingat. Kata Ammar, wahai Amirul Mukminin, hak engkau terhadap saya. Kalau engkau inginkan, saya tidak menceritakan hadis ini, saya tidak ceritakan. Kata Umar, tidak. Lakukan saja apa yang kamu lakukan. Ya. Jelas ya? Sebab itu amanah ilmiah. Ya. Ammar meyakini sesuatu, tidak boleh disalahkan. Umar lupa, lupanya Umar bukan menunjukkan tidak terjadi, kan begitu. Jadi kalau Umar melarang, apa hujjah beliau nanti di depan Allah melarang Ammar? Dan Ammar bin Yasir mengetahui hak seorang pemimpin, beliau berucap kepada Umar seperti itu. Karena itu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, padahal Abu Dzar Al-Ghifari punya banyak ilmu. Beliau itu dilarang oleh Utsman ibn Affan tinggal di kota. Disuruh tinggal di kampung tempat orang-orang Badui. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jelas ya? Ini ada di dalam sistem pemerintahan. Ya, dan itu kalau dikatakan politik, itu politik syar'i namanya. Politik syar'i. Dan ini banyak orang yang tidak paham apa itu politik. Sebab sekarang ini politik kan bagaimana cara mendapatkan kepemimpinan, ya, menghalalkan segala cara, bagaimana sampai ke sana walaupun dia menjatuhkan lawannya, sikut-menyikut, tendang-menendang, dan sebagainya. Kalau politik syar'i itu adalah pengaturan yang membuat masyarakat itu menjadi bagus. Ya. Kaidah di dalam syariat yang membimbing manusia itu menjadi baik. Itu politik syar'i namanya. Dan yang kenal seperti ini, itu hanya pemimpin dan orang yang berilmu saja, para ulama. Jelas ya? Pemimpin dan para ulama. Karena itu, setiap orang kenali saja tugasnya apa. Jangan masuk dalam wewenangnya. Sekarang ini banyak orang-orang yang tiba-tiba, ya kerjaannya bukan di situ, tiba-tiba dia jadi ahli, dia misalnya kerjaannya di bengkel. Tiba-tiba jadi pakar ekonomi. Ya. Ini pemerintah kebijaksanaannya keliru. Ya. Pemerintah ingin menaikkan begini. Padahal dia pekerjaannya di pertanian. Ya. Dia tiba-tiba mengeritik. Ah, ini dari sisi hukum ekonomi bisa merugikan negara. Dari mana dia tahu? Pertama itu bukan keahliannya. Yang kedua, dia kata dia ahli ekonomi pun dia tidak boleh bicara di situ. Bukan wewenang dia. Itu wewenang pemerintah. Ada di dalam kaidah fikih ditetapkan. Ya. At-tasarruful iman fir-ra'iyah manutun alal maslahah. Seorang pemimpin ketika dia bertindak di tengah rakyatnya, itu dibolehkan sesuai dengan maslahat. Jadi pemerintah memang diberi wewenang berijtihad di situ. Kalau dia berijtihad, maka harus dihargai ijtihadnya, walaupun dia keliru. Harus dihargai ijtihadnya. Sebab itu wewenang dia. Allah mengizinkan dia di situ. Jelas ya? Jangan ada yang overacting. Nah, ini sama ya kalau dia pencinta bola ini. Pemainnya sudah capek main di tengah ini. Penontonnya, wah ini tidak tahu cara nendang. Ya. Ini apa namanya mendanya meleset. Dia nggak tahu bahwa ini pemain sudah capek di dalam. Ya. Dia sendiri kalau disuruh main belum tentu dia bisa main. Tapi komentarnya masya Allah pedih sekali. Ya. Nah, ini tidak benar ya seperti ini. Harusnya setiap orang itu kenal haknya masing-masing, kenal wewenangnya masing-masing. Ya. Baik. Jadi ini pokok yang keenam dari atau hal yang keenamnya dari kerikil tanya. Yang ketujuh adalah meninggalkan kebersamaan dan cinta perpecahan. Ini dari kerikil tajam yang berbahaya. Iya. Meninggalkan kebersamaan, meninggalkan jamaah. Kita ini umat Islam diperintah berjamaah. Tahu artinya berjamaah? Berjamaah itu maknanya cuma dua dalam Islam. Yang pertama berjamaah bermana menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua berjamaah bermana dia di dalam sebuah negara dipimpin oleh pimpinan negara. Itu namanya berjamaah. Itu hanya dua makna berjamaah. Bukan jemaah sholat yang kita bahas ya. Lain-lain kalau jemaah sholat. Ya. Berjamaah di dalam hadith-hadith hanya ada dua makna ini saja. Salah satu dari makna berjamaah, umat Islam ini dipimpin oleh pimpinan negara. Karena itu yang namanya umat Islam, dia cinta kalau ada pemimpinnya. Dan pemimpin ini memang harus ada di tengah manusia. Kalau tidak ada pemimpin, hukum rimba yang akan berjalan. Yang kuat memansai yang lemah. Terjadi kekacauan. Ya. Karena itu kata penyair Arab, لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا. Tidak pantas manusia itu hidup dengan kekacauan. Tidak ada pemimpinnya. Ya. Tidak ada yang mengikatnya. Dan tidak ada pengikat bagi mereka kalau orang jahilnya yang berkuasa. Harus orang yang berilmu. Jadi harus ada kebersamaan, harus ada kepemimpinan. Ya, terikat di bawah kepemimpinan tersebut. Ya. Nah, kebersamaan ini mengharuskan wajibnya memasang pemimpin. Diwajibkan. Saking pentingnya memasang pemimpin ini, Nabi setelah wafat tidak langsung diselenggarakan jenazahnya. Tidak langsung dikuburkan oleh para sahabat. Tapi para sahabat memilih dulu khalifah yang mengganti Nabi Muhammad SAW. Setelah Abu Bakar Siddiq terpilih sebagai khalifah, barulah mereka bersegera menyelenggarakan jenazah Nabi SAW. Ini yang mereka pahami dari Nabi, bahwa memasang pemimpin itu kewajiban yang sangat wajib. Harus ada pemimpin. Iya. Kemudian yang kedua, dari bentuk apa namanya, orang yang senang perpecahan, ya, yang biasa melakukan kudeta terhadap pemerintah. Kudeta terhadap pemerintah itu dua bentuk. Ada kudeta dengan lisan, dan ada kudeta secara fisik. Orang kan biasanya secara fisik ya, melakukan pemberontakan, ya, pertumpahan darah, menggulingkan pemerintah. Nah, itu kan kudeta secara fisik. Tapi ada kudeta sebenarnya, kudeta dengan lisan. Dia panas-panasi manusia, dia kompor-kompori orang. Untuk benci kepada pemerintah, menurunkan pemerintah. Ini kudeta juga di dalam hukum syariat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, "Walan kharaja minal jama'ati qaira syubrin, mata mitatan jahiliyah." Siapa yang keluar dari jamaah walaupun sejengkal lalu dia mati, matinya adalah mati jahiliyah. Matinya adalah mati jahiliyah. Hati-hati. Kemudian dari bentuk cinta kepada perpecahan, tidak suka kepada jamaah, membuat golongan-golongan hizbiyah. Ya. Golongan-golongan yang dia berkelompok, menyendiri, mengikat loyalitas dan kebencian di atas kelompoknya, padahal dia di dalam negara. Padahal dia di dalam sebuah negeri. Karena itu, ini saya berucap yang tegas tentang partai-partai. tentang kelompok-kelompok, jemaah-jemaah. Ya, apapun namanya, dia di dalam negara bikin kelompok-kelompok, ada pemimpinnya, dibangun loyalitas dan kebencian di atasnya, maka itu namanya hizbiyah, itu namanya perpecahan di dalam hukum syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian seperti kaum musyrikin, dari orang-orang yang memecah belah agamanya. Kemudian mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Itu tidak diperbolehkan. Iya. Demikian pula dari mana meninggalkan jamaah, cinta kepada perpecahan, sebagian manusia di masa ini meneriakkan, ayo kita mendirikan khilafah. Kita menegakkan khilafah. Pemerintah yang ada tidak syah. Ini namanya memecah belah manusia. Ini orang meneriakkan khilafah ini tidak paham arti khilafah itu apa. Dan tidak mengerti. Ya. Arti khilafah itu apa. Masalahnya orang-orang, dia tidak pernah belajar. Ya. Kalaupun dia baru bersemangat kenal Islam, ada mu'allaf misalnya baru masuk Islam, dia hanya cinta membaca Al-Quran, baca-baca buku. Tapi berguru kepada ulama, tidak ada dia lakukan. Berguru kepada orang yang berilmu. Ada kata dia berguru kepada orang yang berilmu, dia akan paham arti khilafah itu apa. Iya. Jangan sembarangan saja menyalahkan. Nah, ini dari kerikil tajam ya dalam kehidupan bermasyarakat. Kita ini hidup di dalam sebuah negeri. Mayoritas umat Islam. Kepala negara kita adalah seorang Muslim. Iya. Adalah seorang Muslim. Maka di dalam hukum syar'i, kita ini tidak boleh keluar dari jamaah. Diperintah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin pada hal yang ma'ruf. Pada perkara yang baik, bukan pada perkara yang maksiat. Nah, itu harusnya yang dipegang. Jangan mengatakan bahwa pemimpin ini tidak syah. Ya. Tidak didengari, tidak ditaati. Ini keliru semuanya. Baik. Jadi sudah kita, saya pernah jelaskan ini ya, tentang masalah khilafah di berbagai ceramah dan pembahasan. Baik, yang kedelapan dari kerikil tajam. Tidak menasihati. Ini kegemaran. Tidak ada ketulusan, tidak ada menasihati. Ya, kalaupun dia melihat kekurangan pada saudaranya, ya, niatnya bukan untuk meluruskannya, tapi untuk menjatuhkannya. Membuatnya semakin jauh. Ini tidak ada nusuh namanya. Demikian pula, dia tidak menegakkan hal yang baik untuk penduduk negerinya. Kalau dia adalah seorang penasihat, ada hal yang keliru, dia luruskan. Dia cinta kebaikan untuk manusia. Kemudian yang kesembilan dari kerikil tajam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ya, dalam masalah menyikapi kesewenang-wenangan penguasa. Dalam menyikapi kesewenang-wenangan penguasa. Ini sebagian manusia, ada yang kalau penguasanya sewenang-wenang, ya, bahasanya langsung kita lakukan pemberontakan. Dia celah di sana-sini. Dihujat di sana sini. Jadi keluar dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini kalau orang yang berpikir cerdas, akalnya itu lurus, dia tidak akan berbicara seperti itu. Karena itu kata sebagian orang yang bijaksana, ahli hikmah, 60 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim dan banyak berlaku sewenang-wenang di tengah rakyatnya, itu lebih baik daripada satu hari tidak ada pemimpin. Coba saja, satu hari tidak ada pemimpin. Apa yang terjadi? Ya. Jadi sudah terbukti dalam sejarah. Tidak pernah ada yang kudeta terhadap pemerintah, lalu membawa kebaikan untuk negeri dan masyarakatnya. Itu tidak ada di dalam catatan sejarah. Tidak ada dalam catatan sejarah. Tidak usah jauh-jauh, kita aja di Indonesia. Ya. Mereka pengkhianat-pengkhianat yang mengatakan dirinya melakukan reformasi. Dan itu bahasa syar'inya dikatakan pemberontakan, kudeta namanya. Apa yang dia lakukan? Apa hasil yang kita rasakan sampai hari itu? Kita harus jujur dalam hal itu. Ini musibah. Pemerintah waktu itu ada. Sedang digoyah saja. Tahun 98, huru hara, pembunuhan, perampokan, pelanggaran terhadap kehormatan. Ya. Betapa banyak kerusakan yang terjadi. Pemimpinnya ada, hanya digoyah. Karena itu jangan mendengarkan orang-orang yang cuman bisa bicara saja, menghujat, mengkritik. Kalau disuruh kerja, belum tentu dia bisa kerja. Belum tentu dia bisa apa? Bisa kerja. Kalau dalam dia benar mengkritik, orang yang jujur dalam menasihati, tulus di dalam kebaikan negeri, kalau dia punya sesuatu, dia sampaikan langsung kepada orang yang bersangkutan. Dia mengkritik pemerintah, datang jumpai pemerintah itu. Kritik di depannya. Jangan di depan orang-orang, tidak ada hubungannya, tidak mengerti. Ya. Coba kritik di depannya. Belum tentu kritikannya itu benar. Mungkin dia sendiri akan menangis. Ketika diluruskan bahwa kritikannya itu tidak benar. Dan itu sudah ada di dalam sebagian sejarah ya. Yang mengkritik Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu dia berjumpa dengan Muawiyah, ya, baru dia sadar bahwa sebenarnya dia yang keliru. Bukan Muawiyah yang keliru. Dianya yang keliru. Jelas? Makanya seperti ini disampaikan di tempatnya. Bukan di jalan-jalan, teriak di tempat-tempat keramaian, tidak ada yang mendengarnya. Apalagi mimbar Jumat dijadikan sebagai ya, saran untuk hal tersebut. Baik, saya ingin bacakan di sini sebuah hadis dari Hudzaifah bin Al-Yaman, riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu ba'di a'immah, akan datang setelahku para pemimpin-pemimpin. La yahtaduna bihudaya, mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Wa la yastannuna bisunnati, mereka tidak mengambil dengan sunnahku." Perhatikan, pemimpinnya tidak mengikuti petunjuk Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi. Sudah dua sifat. Wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jisman ins. Akan berdiri di tengah mereka sekelompok orang, hati-hati orang ini seperti hati-hati syaitan yang berada di jasad manusia. Coba bayangkan, dikatakan oleh Nabi, hati-hati syaitan berada di jasad apa? Manusia. Ya. Waktu itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kita lakukan kalau seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isma wa ati lil amir wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka, isma wa ati." Kata beliau, "Dengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu, dengar dan taat." Ini sabda Nabi, bukan ucapan saya. Ingin lebih pintar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba bayangkan ya, kalau pemerintah melakukan kezaliman, langsung dia menegak untuk kudeta terhadap pemerintah. Kapan akan tercipta kebaikan? Jelas ya? Justru kalau dia bersabar, nah di sini pertama dia menenangkan keadaan. Yang kedua dia menenangkan keadaan manusia. Kemudian yang ketiga dia terdidik untuk bersabar. Kemudian yang keempat dia menjalani perintah Allah dan Rasulnya untuk memerintah, dia bersabar. Itu perintah. Ketika terjadi kesewenang-wenangan pemerintah, kewajiban kita cuma satu, bersabar. Kalau bisa menasihati langsung, silahkan, nasihati langsung. Kalau tidak bisa, sampaikan kepada orang yang bisa menyampaikan nasihat. Ya. Kalau tidak bisa, ini ada kerikil tajam yang ingin saya sebutkan lain ini. Ini kebiasaan mencela pemerintah, tidak mendoakan pemerintah. Pemerintah itu harusnya apa? Didoakan. Didoakan untuknya. Ya. Karena itu dari ciri ahli sunnah, kata Al-Barbahari, kalau engkau melihat seseorang yang mendoakan pemerintah, itu ahli sunnah. Tapi kalau engkau melihat orang yang mencela pemerintah, itu adalah ahlul bidah. Itu adalah ahlul bidah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, andai kata saya punya doa yang mustajabah, saya akan peruntukkan untuk pemerintah. Padahal Imam Ahmad, beliau dipenjara, ya, diperlakukan dengan tidak baik di tiga generasi pemerintahan. Bersamaan dengan itu, beliau berucap seperti itu. Mendoakan pemerintah. Ini orang yang jujur namanya. Ya. Kemudian, diantara kerikil tajam juga, dan ini yang ke-11, mencela penguasa. Mencela penguasa ini dibolehkan ya, haram. Yang ke-12 adalah meremehkan dari kedudukan ilmu dan para ulama. Ya. Apabila di tengah manusia ini ada bentuk dari meremehkan ilmu dan para ulama, ini musibah. Ya. Dan ini dari kerikil tajam di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ke-13, dari kerikil tajam, timpangnya pemahaman orang tentang siapa ulama. Kalau yang ditanya sekarang, siapa itu ulama? Ini sekarang banyak kebingungan, gak tahu itu ulama yang mana. Ya. Ada yang kemarin, dia jago main gitar, ya. Kerjanya menyanyi, tiba-tiba jadi ulama. Ya. Ada yang kemarin dia pelawak, tiba-tiba jadi ulama. Eh? Jadi ulama itu enggak tahu definisinya apa. Ya. Ada yang karena memimpin orang melakukan demo-demo, tiba-tiba jadi ulama. Ya, Masya Allah. Sedemikian mudahnya, kalimat syar'i, pewaris para nabi dan para rasul, komponen yang paling penting di tengah umat, dipermainkan bahasa ulama itu apa. Ulama itu banyak sifatnya. Di antara sifat ulama, dia punya khasyah, rasa takut kepada Allah. Di antara sifat para ulama, dia mengetahui fikih tentang agama. Di antara sifat para ulama, dia mengerti perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Dia tahu kesepakatan itu yang mana, silang pendapat di mana. Dia tahu yang nasih, mansukh itu apa. Ya. Kemudian di antara sifat para ulama, ya, mereka ini adalah orang-orang yang menasihati umat, menginginkan kebaikan di tengah manusia. Ya. Menginginkan kebaikan di tengah manusia. Maka ini ukuran-ukuran. Ulama itu ada batasan-batasannya. Nah, semua orang tiba-tiba dia memakai sorban, memakai jubah. Ya. Lalu dia bisa sholat menjadi imam. Orang hafal Quran saja, itu belum tentu dikatakan ulama. Orang hafal Quran. Ya. Jelas ya? Kalau dia cuma hafal Quran, itu belum ulama. Kalau dia cuma hafal. Yang dikatakan ulama itu, dia menghafal Al-Quran, kalaupun tidak menghafalnya, dia paham isi Al-Quran itu apa. Itu baru ulama namanya. Dia tahu tafsirnya, dia tahu penjelasannya, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Walaupun dia tidak hafal, tapi dia mengerti. Itu baru ulama. Ya. Kalau dia mengaku dirinya ulama, tapi menyelisih jalannya para ulama, ini tidak masuk ke dalam ulama, deretan ulama. Berikutnya yang ke-14 dari kerikil tajam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ini penyebaran berita-berita hoax, berita-berita miring, berita-berita palsu. Ya, apalagi di masa seperti sekarang ini, ya. Penyebaran berita luar biasa. Ya. Maka ini fenomena yang berbahaya. Ingat, siapa yang menyebarkan satu kalimat, dia tidak cek kebenarannya, mungkin saja bisa menjadi petaka dia di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajulan la yatakallamu bil kalimati la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma baina al-masyriqi wal maghrib." Seorang lelaki kadang dia berbicara dengan sebuah kalimat, dia tidak perjelas kalimat itu, maka kalimat ini menyeret dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Sejauh timur dan barat. Karena itu hati-hati. Orang yang tidak detail dalam kalimatnya. Hati-hari. Orang yang gemar berdusta. Dan sekarang kedustaan ini menjadi perkara biasa. Menjadi perkara biasa. Sampai dikatakan tidak ada katanya politik itu yang tidak dusta. Karena saking biasanya dusta. Di dalam apa namanya hal tersebut. Ya, sampai kita membaca. Ya, saya sendiri sering membaca ya. Media-media dia goreng berita-berita. Ya, dan saya tahu berita ini adalah dusta 100%. Saya tahu. Ini yang menyiarkannya media-media nasional. Dibaca oleh ratusan ribu manusia. Kedustaan. Ya, na'udzubillah. Ini dari hal-hal yang apa? Yang harus dipahami bahwa ini musibah dan bahaya. Karena itu harus diingatkan tentang bahaya dusta ini. Dan bagaimana jeleknya akibat dari kedustaan tersebut. Ya. Dan bagaimana kedustaan itu merupakan sebab kebinasaan untuk seorang hamba. Inna wa iyyaka wal kadhib. Ya. Ainal kadhib yahdi ilal fujur wa ainal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dari dusta, karena dusta itu mengajak kepada kefajiran. Kefajiran itu mengajak kepada neraka. Wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharru al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Dan terus-menerus orang itu berdusta, mencari kalimat dusta sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Iya. Demikian pula dari berita-berita yang kadang hanya fanatik belaka, berita yang mengandung hasad, berita yang kadang disebarkan untuk mencari popularitas saja, ya, senang untuk tampil beda dengan manusia. Ini semuanya dari hal-hal yang tidak mendidik di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seorang itu menyebarkan berita yang baik, hal yang bermanfaat. Ya. perkara yang membawa kedamaian, kemanfaatan untuk manusia dengan data yang benar. Data yang benar pun itu belum tentu boleh diberitakan di dalam hukum Islam. Ada data yang benar, tapi itu kalau diberitakan memberikan bahaya misalnya, ya, maka itu tidak boleh diberitakan. Lihat aja itu, orang-orang yang beritakan misalnya akan terjadi gempa begini. Ya. Mungkin gempanya benar ya, dari sisi penelitian, tapi sebenarnya tidak benar berita itu. Akhirnya manusia sudah ribut terjadi di sini gara-gara apa? Gara-gara pemberitaan. Kalaupun dia benar, sudah ribut sana-sini, sebenarnya ada solusi yang lebih baik daripada itu. Kalau tidak diberitakan mungkin lebih bagus. Ya. Jelas ya? Maka hal-hal yang seperti ini harus dipahami. Dan ini ada hukum-hukum syar'i di dalamnya. Karena waktu membatasi kita, saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Dan terakhir di sini, yang ke-15, terkait dengan masalah prinsip seseorang sebagai warga negara. Ini juga banyak kerikil tajam di sini dalam kehidupan sebagai warga negara. Ya. Sebagian manusia menganggap dirinya dia lebih nasionalisme, dia lebih hebat kewarganegaraannya, dia menuduh orang lain dengan tuduhan yang sembarangan, tuduhan sebagai Wahabi, tuduhan sebagai ini, sebagai itu. Ya. Padahal ini orang-orang menuduh ini, kalau dia periksa dirinya, itu banyak hal yang perlu dipertanyakan. Gak tahu ini orang-orang ketika dia melakukan demo-demo, ya, pemerintah bikin kebijaksanaan full day school, tiba-tiba ada sebagian dari kelompok bawa santrinya demo-demo meneriakkan bunuh menterinya. Ya. Saya nggak tahu warga bagaimana kewarganegaraannya, apa nasionalisme yang mereka ajarkan di situ, mana nusantaranya. Ya. Ini hal-hal harus diluruskan dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bernegara itu harus dibangun di dalam hal yang lebih baik dan lebih indah lagi. Ya, masya Allah, wajah-wajah sudah mulai gelisah ya karena waktu sholat sudah masuk dan materi saya sisa sedikit, makanya saya tancap gap untuk menyelesaikannya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini, walaupun serba terbatas, ya saya sudah berikan garis-garis pokok dari pembahasan ini, dan saya berharap ini menjadi kemanfaatan untuk kita semua, bisa menjadi hal yang membangun untuk kita di dalam mengembangkan negeri kita, membangun kebaikan di dalam negeri ini, kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, warga negara yang baik, orang-orang yang menyebarkan kebaikan, kedamaian dan ketenangan di tengah manusia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan inayahnya kepada kepala negara kita, pimpinan-pimpinan kita di negeri ini, apakah dalam tahap nasional ataupun di tingkat daerah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan kepada kita semua, rahmat dan karunia pada kita yang hadir di majlis ini. Dan saya bermohon kepada Allah yang memudahkan kita untuk hadir di tempat yang mulia ini, di masjid agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya kemudian di kemudian hari sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa di atas dipan-dipan sebagai orang-orang yang bersaudara, mendapat karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Dan saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu tersenggaranya acara ini. Saya khususkan pemerintah Kota Palopo, Kota Indrekan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk semuanya. Dan juga kepada pihak tamir masjid atas kesempatan yang diberikan. Dan seluruh kawan-kawan panitia yang telah mengerahkan segala usaha dan upayanya dalam terselenggaranya acara kebaikan ini. Semoga Allah menjadikan amalan itu sebagai timbangan kebaikan untuk mereka semua kelak di kemudian hari, dan semoga Allah melipat gandakan pahala dan kebaikan untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata tadi jawaban dari Ustaz Ibrahim Al-Fatih, yang mengucapkan banyak terima kasih. Insyaallah nanti